Selamat datang buat Kota Besar Kabupaten Pemerintah Kota Medan. Mana suaranya dulu buat Kabupaten ini? Ramai kok hari ini. Oke. Untuk kali pertama saya akan